Nah ini hilang. Jadi poin 8 ini di buku di runtal tadi atau runtal atau luntar tadi sudah tidak bisa dibaca. Jadi sudah ngeblank. Bersikap sabar dan suka memaafkan orang lain. Ya. Apalagi sesama muslim. Loh kok sekarang ini saling serang, saling gesek, saling ini. Berserah diri kepada Allah dan tidak putus asa dalam berusaha. Subhanallah. Bertindak dengan tujuan murni mengerjakan keselamatan. Semua usaha berhasil atau tidak selalu disikapi dengan senang hati, tawakal. Taat kepada perintah Allah tanpa berpikir panjang. Menerima dengan senang hati semua cobaan dari Allah. Tetap sabar, tabah bila sedang sakit atau mendapatkan kesulitan hati. Tetap teguh, tidak goyah jika hendak melaksanakan perbuatan baik. Bersyukur dan selalu taat kepada Allah. Merahasiakan amal sedekah sehingga seolah yang diamalkan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Ini yang dipahami oleh para wali. Berarti mereka tahu juga, paham. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Ada 7 orang yang nanti diberikan oleh Allah naungan di masa tidak ada naungan. Yaitu di antaranya rajulun tasaddaq, orang yang bersedekah. Fa akhfa, kemudian disembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menyembunyikan penderitaan yang dia terima dari Allah. Jadi tidak perlu ngeluh sana ngeluh sini. Merahasiakan ibadah dari sesama manusia alias tidak riya. Ini pesan beliau. Dengan demikian, kalau kita lihat dari sini ya dari sekalian, ajaran Wali Songo terutama yang telah diputuskan di dalam Sarasean di pesantrennya Sunan Giri, yang ketika itu dihadiri juga oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, lalu dibukukan oleh Sunan Bonang, syarat kesucian dan keteladanan menjadi pemimpin ada 20 tadi. Insyaallah Pak, kalau seandainya bangsa kita ini dipimpin oleh seorang pemimpin muslim yang memiliki syarat 20 ini, Masya Allah, Indonesia ini akan menjadi negara yang disegani bukan hanya Asia Tenggara, bukan hanya ASEAN, tapi seluruh dunia. Tapi sekarang lihat, jangankan negara ASEAN, apalagi ASEAN, Asia Tenggara aja enggak. Negara-negara kecil pun melecehkan. Kenapa? Karena wibawa bangsa ini sudah tidak ada. Nah, dia menjelaskan tentang tanda-tanda orang suci. Nah, ini cukup menarik sekali, kata beliau. Di dalam bab ini, beliau menegaskan, berpuasa, bangun di malam hari, duduk menyendiri, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh para masyayikh itu harus meniru yang dijalankan oleh Rasulullah. Sikap membelakangi dunia karena taat terhadap perintah agama, seperti yang dilakukan Rasulullah dulu, yaitu salaf. Jika melaksanakan tingkah laku masyayikh, tetapi tidak bertingkah laku seperti sunnah Rasul, tidak mengikuti contoh para sahabat, bahkan menyeleweng atau bercampur kufur dan bid'ah, maka dia tidak tergolong umat Nabi Muhammad. Ini terjelas gamblang pernyataan di dalam kitab tersebut. Coba lihat ya kawan. Saya ulangi lagi. Ya. Jika melaksanakan tingkah laku masyayikh, yaitu guru-guru tarekat macam-macam itu, tetapi tidak bertingkah laku seperti sunnah Rasul, tidak mengikuti contoh para sahabat Nabi, bahkan menyeleweng atau bercampur kufur dan bid'ah, maka dia tidak tergolong umat Nabi Muhammad. Ini pernyataan mereka. Setelah orang berhasil melaksanakan semua perbuatan baik, maka mereka akan memiliki sifat yang terpuji, sabar. Ya, ada terus kemudian nomor 2 tulisannya hilang. Selalu mengagungkan nama Allah, lapang dada, waspada, ini semua syarat-syarat orang suci. Terus kemudian, adapun tingkah laku orang mukmin menyangkut perilaku kerohanian. Pertama, sikap yang sudah mempribadi, menyesali bila berbuat celah. bersikap sabar, kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, menghayati kemahakuasaan Allah. Nomor 5, tulisan hilang. Selalu ingat mati, bertakwa kepada Allah, membelakangi dunia, dan mendambakan segera bertemu dengan Allah. Tidak suka bersenang-senang dan tidak melupakan ibadah. Bersikap sabar terhadap musibah yang menimpa diri dan daerah sekitarnya. Selalu tawakal dan berserah diri kepada Allah. Tidak terlintas sedikit pun pikiran untuk berbuat jahat dalam sanubari. Dan hanya berpikir kebajikan dan sangat merindukan Allah. Ini menurut alinea E, tanda-tanda orang suci. Yang mengenali kebajikan dan keburukan. Dalam bab ini, Wali Songo menguraikan bagaimana tingkah laku orang soleh yang diharapkan menjadi pedoman hidup sehari-hari bagi umat Islam. Pedoman tingkah laku bagi orang soleh adalah 1. Tidak memperhatikan orang lain melebihi sikap laku kebajikannya. Maksudnya gini, Pak. Jangan sampai kita itu lebih paham aib orang lain. Jangan sampai kita itu lebih melototin kondisi orang lain sementara melupakan keburukan diri sendiri. Sementara kebaikan dia masih lebih rendah daripada dia. Itu enggak baik. Ya. Nomor 2, tidak berbicara pribadinya sendiri, semata-mata hanya berserah diri kepada Allah. Artinya gini, Pak. Orang di dalam hidup ini agar mengenali kebaikan dan keburukan, usahakan di dalam hidup ini jangan selalu berbicara kepentingan dirinya. Yang paling utama dan pertama adalah kepentingan agama, kemudian kepentingan orang umum secara umum, kepentingan yang berikutnya adalah kanan kiri kita, keluarga kita. Ini akan menjadi baik. Kehendak Allah tidak dipersoalkan lagi. Betul. Inilah yang dikatakan juga oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarh Sunnah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khalq. Fil khalik. Berpikirlah tentang masalah makhluk. Maksudnya tafakkur tentang masalah makhluk, kaitannya dengan ayat-ayat kauniyah, tentang bagaimana ciptaan Allah. Jangan berbicara, berpikir, mencari-cari apa yang ada di khalik. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Ini maksudnya. Tidak mempersoalkan masalah dunia, sedang diri dan nyawanya sendiri juga tidak dipersoalkan. Maksudnya begini, hadirin sekalian. Kita sebagai seorang muslim di dalam dunia ini, tinggal kita sekarang ini berserah diri kepada Allah. Berserah bahwa semuanya ini adalah ditakdirkan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkah lakunya hanya ditujukan untuk memperoleh ridha Allah semata. Dan sebaliknya, tingkah laku orang munafik dilukiskan. Ini, Pak, ciri-ciri orang munafik menurut pandangan Wali Songo. Yang pertama, bila berbicara tidak dapat dipercaya, dan bila berjanji bohong dan berkhianat. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafiki, ayatul munafik salah satun. Selalu tamak, mengangan-angankan yang bukan haknya, mengharap pemberian sesama. Artinya tidak berharap kepada Allah. Kikir dan takut miskin, senang harta yang banyak untuk bersenang-senang. Ini ciri-ciri orang munafik. Tidak pemalu dan cenderung merendahkan orang lain. Suka mengambil muka, maksudnya apa? Penjilat. Bahkan bermuka dua, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi indallahi yaumal qiyamati dzul wajhaini. Orang yang paling jelek di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang punya dua muka, apalagi tiga, apalagi empat. Bahkan ada di antara kita yang saking luwesnya sampai punya muka 13. Kesono muka, kesono punya muka. Jadi akhirnya diri saya lihat, inilah yang dikatakan tokoh netral. Dia bisa hidup dengan bintang film, mereka bisa hidup dengan kalangan artis, tapi bisa hidup kalangan santri, bisa hidup dengan kaum pencudi, ahli maksiat, tapi juga bisa hidup dengan kalangan orang-orang yang ngaji. orang baik, bukan orang netral dan tokoh panutan teladan, tetapi mereka ini adalah syarrunnas, ciri-ciri munafik. Selanjutnya, suka menghina orang miskin dan mengunggulkan diri sendiri, berambisi dihormati orang, berambisi orang lain untuk duduk, orang lain tunduk kepadanya. Makanya Pak, di dalam Islam itu kita dilarang, katanya Rasulullah, man ahabba ayyatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang dihormati orang dengan cara berdiri, maka hendaknya menempatkan dirinya di neraka. Maksudnya gini, kalau ada orang dia lagi datang menghormatinya dengan cara duduk, dia minta berdiri, itu hendaknya menempatkan diri dengan di neraka. Makanya lihat ya ikhwan, Rasulullah SAW ketika sholat duduk, para sahabat disuruh untuk duduk. Janganlah kalian seperti Raja Persia Romawi. Yang ingin dihormati, rajanya duduk, semua punggawa kerajaan, semua perdana menteri dan yang lainnya berdiri untuk menghormati. Bahkan kadang-kadang sambil rukuk. Ini kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan ini juga diadopsi oleh para wali. Ya tidak angkuh. Selanjutnya, suka mengambil hati, menutup-nutupi kejelekan sendiri dan menyebarluaskan celah orang lain. Ini ciri orang munafik. Senang bermusuhan dan bertengkar, bersikap mau menang sendiri. Dan ini sahih semuanya. Orang munafik suka mengambil hati, penjilat, menutup-nutupi kejelekan sendiri. Ka'annahu khusyubun musannada, seperti kayu-kayu yang tertata rapi. Menampilkan dirinya orang paling iman, paling takwa, paling senang terhadap Islam, tetapi hatinya sangat busuk. Inilah ciri-ciri orang munafik. Dan menyebarluaskan cara orang lain. Pak, ciri orang munafik, dan ini sahih, bukan hanya menurut ajaran para wali. Kalau sekarang melihat aibnya sendiri, paling tidak bisa. Dan bahkan Pak, kalau seandainya orang lain berusaha untuk mengingatkan aibnya sendiri, dia berusaha mati-matian untuk mengilah, untuk melarikan diri dari kesalahan itu, dan mengkambing hitamkan orang lain. Mencari orang lain yang tepat untuk dicematkan kesalahan tersebut. Umpamanya disalahkan soal masalah kaitannya, mas kenapa jarang taklim nih, istri saya ini bikin kacau mas. Istrinya yang disalahkan. Mas kenapa sekarang antum kok pelit? Waduh iya mas, sekarang anak-anak saya ini udah pada gede. Anak-anak saya, kenapa enggak saya pelit? Itu. Kalau seandainya mas, kenapa anda sekarang ini Masya Allah Ramadan tidak berusaha untuk memanfaatkan Ramadan baca Quran? Wah mas, ini cari untuk mudik mas. Masalahnya kalau enggak ada duit mas, nanti orang kampung apa kata dunia? Orang kampung disalahkan. Sekampung. Bukan hanya bapaknya, ibunya, empoknya, tapi sekampung. Apalagi tadi ditambahi apa kata dunia. Berarti sedunia. Ya, sedunia disalahkan. Dan itu ciri-ciri orang munafik, suka mengkambing hitamkan. Paling sulit untuk disalahkan dan paling sulit untuk menengarai kesalahan dirinya, tapi paling pinter, paling fasih, paling jeli untuk membaca kesalahan orang lain, apalagi orang lain itu menjadi musuh utamanya dalam hari-hari yang sedang dia ngomong. Wah dia itu bakal fasih. Yang gak salah aja bisa salah, apalagi yang salah. Yang gak salah bisa salah. Contoh, antum suami istri kan sudah benar diomong, wah itu begini begini begini, apalagi antum selingkuh, waduh lebih parah lagi. Antum yang nikah benar aja itu diserang habis-habisan. Dengan demikian, ciri orang munafik yang dijelaskan oleh Wali Songo ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah. Senang bermusuhan dan bertengkar, bersikap mau menang sendiri. Betul Pak, dikatakan oleh Rasulullah ada 4 tanda munafik. Di antara yang terakhir apa? Idza khasama fajar. Ketika tengkar selalu lebih jahat. Umpamanya kres masalah soal rebutan akhwat untuk nikah sampai dagangannya ke bawah-bawah. Bapaknya semua keluarganya ke bawah-bawah. Sampai kajiannya enggak mau. Pokoknya dia tidak mau ikut kajian yang dia hadir. Dia tidak akan mau menyenangi ustadz yang dia senangi. Masya Allah, ustadznya, kajiannya, kampungnya, sukunya di bawah semuanya. Ini cenderung lebih jahat. Idza khasar fajar. Ketika tenggar dia lebih jahat. Ketika sekarang kelas dia lebih dahsyat. Dan ini sahih. Selanjutnya, suka memutuskan hubungan persaudaraan, silaturahmi, mudah jengkel, mudah susah, busuk hati, tidak bertanggung jawab. Mas, tolong dijamkan ciri munafik yang satu ini. Suka memutuskan silaturahmi, itu adalah tanda nifak yang tidak kita ingkari. La yadkhulul jannata qati', tidak akan bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan mudah jengkel. Kenapa, Pak? Karena orang munafik itu kalau beramal kan cari pujian manusia. Ketika sekarang tidak mendapatkan pujian atau amalan itu tidak mendapatkan balasan kes, entah berupa harta, popularitas atau sanjungan, maka langsung ngamuk, langsung jengkel, langsung marah. Makanya orang munafik itu gampang ngambek. Jadi pengurus dikritik dikit aja langsung ngambek. Jadi guru dikritik saja oleh muridnya langsung ngambek. Jadi pejuang begitu juga, rata-rata jadi pahlawan kesiangan. Infak sedekah pun ingin segera mendapatkan berbagai macam sebutan-sebutan, berbagai macam ungkapan-ungkapan yang indah di dunia. Dan na'udzubillah, kalau dia menjadi ulama, maka yang dicari membesarkan dirinya, bukan membesarkan Islam. Membesarkan nama baiknya daripada nama baik Islam. Dia lebih menyanjung, orang mengajak untuk menyanjung dirinya, bukan menyanjung Allah, bukan menyanjung Rasulnya. Ini ciri-ciri munafikun. Mudah susah artinya kesel, busuk hati, tidak bertanggung jawab. Karena dia kerja atas dasar kepentingan. Dan kepentingannya bukan akhirat, Pak. Tapi kepentingannya adalah dunia. Ketika saat tidak ada kepentingan, maka pada saat itu teman pun diputus, bahkan saudara pun diputus, bahkan na'udzubillah min dzalik, orang tuanya pun mungkin dijadikan musuh karena sudah tidak ada kepentingan. Maka kalau ada orang berprinsip di dalam hidup ini tidak ada satu kerjasama yang abadi, yang hanya abadi adalah kepentingan, itu adalah motonya orang munafik. Yang ada adalah kepentingan. Dan ini bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Dengki dan terlalu banyak keinginan. Banyak bicara, senang omong kosong. Tamak, loba, membandel, suka membual. Suka menyeleweng, suka mengadu domba. Segan berbuat baik. Suka berbuat apa saja yang kurang berguna. Ini ciri-ciri munafik. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, memerintah kemungkaran, mencegah kebaikan. Dan juga di dalam firman Allah disebutkan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kau lihat orang munafik itu menghalangi jalan Allah dengan sekuat tenaga. Bahkan hadirin sekalian, kalau bisa, tidak ada satupun yang sekarang ini hidup sampai sekarang. Masya Allah, sikap mereka, Pak. Kalau mereka sekarang munafik berada di masjid, biarpun masjid itu mendingan sepi daripada ramai, tetapi menurut seliranya enggak cocok. Biarpun sekarang ini kampung tidak ada syiar Islam, daripada ada syiar Islam yang tidak cocok dengan keinginannya. Dengan demikian, dia dakwahnya bukan untuk Allah, bukan kul hadi sabili ad'u ila Allah ya'ala basiratin, tetapi dirinya, selera yang ada di dalam dirinya. Kalau cocok terus, kalau enggak diputuskan. Ini soal kaitannya dengan apa kriteria nifaq. Nah, ya ikhwan, sekarang yang menarik, hal-hal yang membatalkan Islam menurut pandangan Wali Songo. Yang di dalam kitab tersebut, yang ditulis oleh Sunan Runa. Mereka membagi ada 7 pembatal keislaman. Yang menyebabkan kalau dilakukan orang kufur. Kalau tadi tanda-tanda nifak ada kurang lebih 15, tetapi di sini ada 7. Dan nanti kita akan sampaikan beberapa pernyataan yang dianggap kufur oleh Wali Songo, kurang lebih ada 36 perbuatan dan ucapan yang dianggap kufur oleh para Wali Songo. 1, yang dianggap membatalkan Islam adalah ikut menyembah berhala, ikut keagamaan orang kafir. Dan ini sahih. Ya, tidak bertentangan bahkan sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang menyembah berhala, ikut keagamaan orang kafir, maka dia keluar dari Islam. Yang kedua, merendahkan wahyu Tuhan, menolak atau menyelewengkan dalil Allah, memaki kebenaran firman Allah, dan memaki kebenaran utusan Allah. Sahih. Dan ini ijma. Barang siapa yang sekarang ini mencela, menghujat wahyu, ya, mengolok-olok wahyu, mengolok-olok firman Allah, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW, maka Islamnya adalah batal. Dan ini berdasarkan firman Allah, Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Kaum munafik yang mengolok-olok sahabat Rasulullah yang mengatakan, saya tidak menemukan orang yang paling rakus makannya, paling pembual mulutnya, dan paling pengecut ketemu musuhnya, kecuali sahabat-sahabat Muhammad ini. Hanya ngomong itu aja diponis oleh Allah. Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Sama seperti yang dikatakan oleh para Wali Songo tersebut pada hal ini yang kedua, hal yang membatalkan Islam. Yang ketiga, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Subhanallah. Ini kalau kita lihat suatu pernyataan yang sudah sangat tinggi, yang telah dibahas oleh para ulama-ulama sunnah kita dari kalangan sahabat tabi'in sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kalau antum baca hal-hal yang membatalkan 10 yang telah ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sama dengan yang ditulis oleh Wali Songo. Bagaimana sekarang anda mengatakan Wahabi, Wahabiyah adalah sesat? Makanya saya lagi memproses buku judulnya Imam Bonjol Wahabi dalam tanda kutip, ya, pahlawan fenomenal yang fundamental, itu headline-nya. Dan insyaallah lagi ini, dan saya menemukan alhamdulillah beberapa rujukan yang cukup menarik, terutama buku ada yang terbitan tahun 64, itu sebelum saya lahir. Antum juga belum lahir. Dan ada tulisan muridnya sendiri Imam Bonjol, dan bagaimana keislaman Imam Bonjol. Dan inilah kalau kita tanya berkembangnya dakwah salafiyah di Indonesia sejak ini. Makanya Imam Bonjol Wahabi dalam tanda tanya gede. Gede begini, tapi gede banget. Nah, apakah Wahabi? Kita kupas di situ insyaallah. Nah, dengan demikian ada di salian, kalau mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sesat, padahal di dalam Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan Islam yang 10 sama dengan yang disampaikan oleh Wali Songo. Di antaranya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Siapa yang mengatakan babi halal, kafir. Siapa yang mengatakan ayam itu haram, kafir. Siapa yang sekarang ini jilbaban itu boleh, enggak jilbaban. Bahkan dia telah mengatakan wanita boleh telanjang dan tidak wajib memakai jilbab, maka dia telah mengucapkan kufur. Ini menurut versi Wali Songo. Dan juga seperti yang telah ditegaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang keempat, menganggap yang sunnah sebagai wajib dan menganggap yang wajib sebagai sunnah. Betul. Siapa yang mengatakan sholat lima waktu itu sunnah, nafilah, tidak wajib dikerjakan, boleh tidak, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan bahwa sholat witir itu wajib, sholat witir itu fardu, tidak boleh tidak, menurut ikhtilaf ya, ini kalau ini ikhtilaf, kita cari yang ikhtilaf, sholat duha. Siapa yang mengatakan sholat duha itu wajib, siapa yang mengerjakan, mendapatkan pahala yang tidak masuk neraka, maka dia telah kufur. Mengaku utusan Allah, ya ikhwan, mengaku utusan Allah setelah masa Nabi Muhammad. Ini mereka paham bahwa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan Nabi Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, melainkan utusan Allah dan penutup para nabi. Maka para ulama sepakat, siapa yang mengatakan bahwa saya adalah nabi, mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia wajib dibunuh dan dia kufur, keluar dari Islam, dan dia salah satu dajjal yang telah dikatakan oleh Rasulullah, saya khruju min ummati salasuna dajjalun, dan inilah yang dipegang oleh para wali songo. Makanya wali songo memutuskan salah satu yang membatalkan keislaman seseorang, yang menyebabkan orang tersebut keluar murtad kufur, mengaku menjadi utusan Rasulullah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa membenarkan Ahmadiyah? Bagaimana kita bisa mengatakan bahaya itu sahih kalau sekarang ajaran wali songo seperti ini? 6. Menganggap kafir saudaranya yang Islam sementara tidak ada bukti yang nyata. Subhanallah, betul. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Inilah dasar. Ternyata wali songo juga memiliki sikap hati-hati di dalam memvonis kafir kepada sesama kaum muslimin. Ya, meluruskan berbagai macam kesalahan khawarij yang menyebar di beberapa negara, termasuk juga Indonesia, khusus yang akhirnya gampang mengkafirkan sesama kaum muslimin dan juga kepada pemimpin-pemimpin muslim. Yang ketujuh, malah merasa senang bila dianggap kafir. Ini sama pernyataan Syekh Muhammad. Siapa yang tidak mau mengatakan orang kafir itu kafir? Contoh, Buddha Hindu ragu. Tidak mau mengatakan Buddha itu kafir, Hindu itu kafir, Kristen itu kafir. Atau ragu kekafirannya orang kafir atau orang musyrik, maka dia adalah kafir keluar dari Islam. Benar. Malah merasa senang bila dia dianggap kafir. Ini menurut pandangan wali songo dan menurut yang disebutkan di dalam kitab itu, termasuk nawaqidul iman. Dan sekarang saya akan sebutkan secara cepat pernyataan perbuatan yang dianggap kafir oleh wali songo. Ada kurang lebih 36. Yang pertama, jika ada orang Islam sayang kepada orang kafir. Di sini, bagaimana Anda bisa sayang sama orang Kristen sampai masjid, kadang-kadang sekolah pondok ikhlas dipakai tempat untuk silakan kebaktian, barangkali terganggu takut bom di gereja Anda. Tapi anehnya dari sekalian, masjidnya kita pakai kajian gak boleh. Masjid kita pakai kajian gak boleh. Tapi dipakai kebaktian, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Padahal ajaran wali songo mengatakan, jika ada orang, ya, kata sebelumnya, orang akan menjadi kafir bila memiliki tanda-tanda sebagai berikut, kata wali songo. Saya ulangi lagi. Orang akan menjadi kafir bila mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Satu, jika ada orang Islam sayang kepada orang kafir atau berpikir sebagai orang kafir, maka dia ikut tingkah laku dan membantu perbuatan orang kafir, maka dia itu kafir. Dua, jika ada orang kafir ingin menjadi Islam secara sadar, lalu minta bimbingan, tetapi tidak dibimbing dengan alasan tidak mampu, padahal sesungguhnya dia mampu, maka orang tersebut menurut pandangan Wali Songo juga kafir. Dan ini juga berbahaya, betul? Jadi kalau sekarang ada orang Kristen, minta bimbingan sama antum, orang Buddha, ternyata antum gak antum bimbing, padahal dia itu pengen dengan tulus masuk Islam, hanya minta diajari syahadat. Masa antum gak tahu syahadat? Maka antum bisa masuk ke dalam bahaya. Walaupun menurut pandangan Wali Songo orang tersebut seperti ini sudah dikatakan kafir. Jika ada orang Islam berkata, jika ada orang Islam berkata, 10 tahun lagi saya kafir. Ya, ini kafir, betul. Siapa yang mengatakan insya Allah saya akan kafir, atau 10 tahun lagi saya akan kafir, 5 bulan lagi akan kafir, setelah Ramadan ini makan ketupat langsung kafir, maka kafir. Saya lanjutkan. Jika ada orang Islam menolak memberi pelajaran Islam atas permintaan temannya yang Muslim, ini tegas Pak. Kenapa? Karena ketika itu Islam baru datang. Banyak orang-orang yang mungkin penasaran dengan Islam, ingin masuk Islam. Jangan sampai enggak diperhatikan, jangan sampai enggak ditanggapin. Jika seorang melakukan sholat tanpa berwudu atau memakai pakaian najis dan meyakini itu halal, maka dia kafir. Jika seorang Muslim diajak mengikuti sunnah Rasul, tidak mau. Jika seorang Muslim diajak mengikuti sunnah Rasul, tapi tidak mau, maka menurut pandangan Wali Songo, dia itu sudah kafir. Bagaimana kok ada orang yang pernah sholat, diingetin sholatnya salah, Pak, sholatnya ini gak benar, gak sesuai dengan sunnah Rasul, dia bilang, kagak ada Rasul-Rasulan di sini. Itu, pergi loh, kagak ada Rasul-Rasulan. Ngomong begitu, Pak. Padahal ajaran Wali Songo mengatakan, dinyatakan kafir dan minimal tanda-tanda orang kafir, jika seorang diajak mengikuti sunnah Rasul tidak mau. Jika seorang mendengar azan tetapi artinya diselewengkan, atau minum minuman keras dengan mengucapkan bismillah. Bismillah, selesai, alhamdulillah. Katanya Wali Songo, saya tidak takut hari kiamat, atau tidak percaya bahwa setiap orang akan meniti siratal mustaqim, maka orang tersebut kafir. Menurut pandangan Wali Songo. Selanjutnya, saya minta, Pak, masuk aja Pak, yang lain, ya, jangan sampai duduk. Dan kita ngaji sampai maghrib, karena ini kajian terakhir. Habis ini udah gak ngaji lagi, libur, karena untuk Lailatul Qadar. Ya. Oleh karena itu, tolong sampai selesai dan ikutin. Nanti ada pertunjukan demo kesaktian, Pak, di akhir. Insyaallah, ya. Nanti antum lihat itu kata disulap menjadi ular naga. Nah, kalau gitu antum semangat. Makanya Rasulullah itu punya dua mukjizat, Pak. Mukjizatnya Rasulullah yang paling terbesar adalah Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang kaidahnya tentang belah bulan dibelah, tangan keluar airnya, itu. Tapi kalau seandainya Rasulullah hari ini bisa hidup dan datang, kemudian mengundang di Amar Ma'ruf ini, pertama akan menyampaikan mukjizat Quran. Minggu depan menyampaikan mukjizat membelah bulan, matahari keluar air dari jarinya. Mana peserta yang paling banyak datang? Yang keluar airnya, yang matahari bisa dibelah, inilah Pak. Tidak benar. Yang ajaran pada kelewat. Okay, saya teruskan. Ini semakin menarik. Yang nomor 8. Orang yang mengatakan bahwa bertapanya orang Islam itu sama bertapanya orang kafir. Nah, bagaimana kita bisa membenarkan sekarang ini Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ishaq bertapa di suatu gunung, apalagi Sunan Kalijogo sampai Lumuten, ya? Subhanallah. Bahkan sementara di sini dinyatakan siapa yang mengatakan bertapanya orang Islam itu sama dengan bertapanya orang kafir, itu tanda-tanda orang kafir. Enggak sama. Makanya dikatakan oleh Sunan Bonang tadi di dalam kitab yang tadi itu bahwa bertapanya mereka adalah iktikaf membaca Al-Qur'an, berkhalwah berteman dengan orang-orang soleh, ya, orang soleh. Bukan sekarang ini semedi cari gua, kemudian mungkin di antara mereka ada yang di kubangan kotoran kerbau, ada lagi yang di sungai 3 hari, 7 hari, ada. Bahkan sampai hari ini ada mereka yang berendam di sungai Ciliwung untuk mendapatkan kesaktian ini itu. Bahkan di antara mereka ada yang subhanallah tidur di kuburan, salah satu kuburan angker, sambil dalam keadaan telanjang supaya jadi kepala desa, supaya jadi lurah camat. Na'udzubillah. Jika seorang berbuat dosa kepada Allah biarpun kecil, lalu orang lain menyuruh bertobat tetapi dia tidak mau, dalam pandangan Wali Songo juga kafir orang seperti ini. Kalau ada orang berkata susah jadi orang Islam itu, nah ini dengerin. Kalau ada orang yang mengatakan susah jadi orang Islam atau berkata susah melakukan sholat 5 waktu, berkata saya akan sholat kalau saya sudah tahu bahwa sholat tersebut bermanfaat, maka menurut pandangan Wali Songo orang tersebut kafir. Orang yang mengatakan telah melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri, lihat, ya ikhwan, siapa yang mengklaim ketemu Allah, melihat Allah dengan mata kepala di dunia adalah kafir. Makanya di dalam ajaran Wali Songo ini, di dalam kitab ini juga belum saya sampaikan, menurut pandangan Sunan Bonang tentang masalah ru'yah Allah, jadi dia berpendapat di dalam kitab itu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia dan hanya bisa dilihat di akhirat. Itu di akhirat aja. Bagaimana sekarang ini ada orang mengklaim katanya ketemu Allah, orang yang mengatakan bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, kafir jelas. Orang yang membujuk orang lain untuk makan atau minum barang haram, ini dinyatakan oleh Wali Songo juga kafir. Jika seorang berkata di dunia tidak ada perintah, tidak ada larangan, ini sama. Jadi siapa yang mengatakan bahwa ini mengkritisi wahdatul wujud. Jadi barang siapa yang sekarang ini menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada perintah, tidak ada larangan, saya tidak harus diperintah dilarang karena saya Tuhan, namanya Tuhan, enggak ada perintah, enggak ada larangan, maka dia itu kafir. Orang yang mencari catat Al-Qur'an dan membuat permainan kata-katanya atau meremehkannya. Ada orang yang mempermainkan, dulu ada dalang zaman tahun berapa itu, ketika dia mendalangkan suatu wayang kulit membaca ghairil maghdubin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dolad-dolid. Itu ini mempermainkan Quran. Menurut ajaran Al-Qur'an Wali Songo adalah kafir. Itu dipermainkan. Itu orang yang bersaksi dengan mengatakan saya tidak mentaati Nabiullah, malaikat. Jika terlibat dengan persoalan hukum, tidak mau diajak menyelesaikan dengan syariat Islam. Lu lihat ikhwan. Makanya pada saat Raden Patah, kemudian dilanjutkan Sultan Trenggono, Islam itu hukumnya sudah diterapkan pada zaman Wali Songo secara pemerintahan. Ini buktinya. Jika terlibat persoalan hukum, tidak mau diajak menyelesaikan dengan syariat Islam, tetapi malah menggunakan hukum kafir, maka orang tersebut adalah kafir. Memakai pakaian atau perhiasan dengan maksud agar dipuji orang, bersumpah di hadapan berhala, Ketika masih kafir suka bersedekah, setelah muslim malah pelit. Ini juga kata Wali Songo kafir. Orang berkata, si Anu itu lebih baik ketika masih kafir. Ini juga kafir. Memuji orang kafir. Dulu masih kafir baik, setelah masuk Islam jelek. Itu berbahaya, ngomong seperti itu. Orang yang baik di mulutnya saja, sedang hatinya khianat. Ini munafik, kufur, nifak. Orang yang bertanya, mana lebih baik antara orang Islam dengan orang Jawa? Ini juga diponis kafir. Memuji berhala bahwa dia akan memberi kekuatan, ini termasuk kafir. Bagaimana kita bisa membenarkan orang yang menyimpan keris untuk suatu manfaat, memberi manfaat mandorot, ake, cincin, macam-macam yang dia yakini jimat? Sementara Wali Songo mengatakan, ajarannya menegaskan, bahkan termasuk kafir memuji berhala bahwa dia akan memberi kekuatan. Orang yang mencela Rasulullah atau sahabat Rasulullah adalah kafir. Orang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, jelas kafir. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang belum terjadi, ini dia kayaknya stressingnya Qadariyah. Ya, Qadariyah, ternyata Wali Songo itu paham bahaya Qadariyah. Dan bahkan hadirin sekalian tadi mengkritisi secara khusus, jangan sampai duduk-duduk berteman dengan orang Qadariyah. Dan di sini menegaskan, kafir hukumnya jika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang belum terjadi. Orang yang mengatakan pernah melihat bidadari. Loh, bagaimana sekarang kok ada cerita yang itu dikaitkan dengan Joko Tarub? Antum tahu enggak Joko Tarub itu? Mbahnya Joko Tingkir katanya. Yang dulu ada bidadari 7 mandi di telaga, kemudian pakainya dicolong. Yang pakainya dicolong itu akhirnya gak bisa naik. Akhirnya nikah dengan Joko Tarub. Lahirnya akhirnya Joko Tingkir. Joko Tingkir nanti akhirnya menjadi Raja Pajang yang julukannya Hadiwijoyo. Nanti akhirnya melahirkan salah seorang senopati Ingalugo, Sayyidin Panetep Panotogomo, yang dikenal Sultan Agung, yang pendiri Kerajaan Mataram Islam. Ini semuanya gak mungkin. Ini semuanya bertentangan dengan ajaran yang telah ditegaskan oleh Wali Songo itu sendiri. Saya lanjutkan. Memakai pakaian brazen, mana tadi? Orang yang mengatakan pernah melihat bidadari makan buah-buahan dari surga. Orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak masuk akal tanpa bukti, ini juga kafir menurut pandangan Wali Songo. Orang yang melebihi para wali di atas Nabi. Jadi orang yang melebihi artinya siapa yang meyakini bahwa para wali itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, maka dia kafir. Orang yang mengatakan bahwa sholat atau tidak sama saja menurut pandangan Wali Songo juga kafir. Jadi sholat sama enggak sholat sama aja, itu kafir menurut pandangan Wali Songo. Orang yang mengatakan bahwa Nabi suka menumpuk harta juga kafir. Orang yang mengatakan bahwa dengan amalia ini saya sudah masuk surga, pede, percaya bahwa dengan amalan ini saya pasti masuk surga, juga dinyatakan kafir oleh Wali Songo. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu kejam juga termasuk kafir menurut pandangan Wali Songo. Orang yang berkata bahwa kalau Nabi benar saya mau anut, kalau tidak saya tidak mau mentaati, ini menurut pandangan Wali Songo, termasuk yang ditulis di dalam kitab Primbon Sunan Bonang, kafir. Orang yang selalu cenderung berbuat maksiat dan jahat, ini menurut hakikat iman dan ilmu, kata beliau, orang yang gelap hatinya ada 8. Orang yang tahu kewajiban berbakti kepada Allah tetapi tidak mau melakukan, ini gelap imannya, gelap hatinya. Yang kedua, membaca Al-Quran tetapi tidak mau melaksanakan isinya, ini juga gelap imannya, gelap hatinya. Yang ketiga, berkata cinta kepada Nabi tetapi tidak mau melaksanakan sunnahnya. Subhanallah. Ini kalimat yang sangat bermanfaat. Berkata takut mati tetapi tidak mau bersiap-siap untuk mencari bekalnya. Kelima, berkata bahwa syaitan sebagai musuhnya tetapi tidak tetapi bertindak jahat sebagaimana kelakuan syaitan. berkata takut kepada api neraka, tetapi bertindak membakar dirinya dengan api neraka itu. Berkata saya senang kepada surga, tetapi tidak mau berbuat agar mendapatkan surga. Keinginan mengetahui keburukan orang lain, tapi keburukan sendiri tidak tahu. Makna kegelapan dan kecerahan hati, kata beliau, hati itu bisa menjadi cerah. Satu, melaksanakan sholat secara tertib dan teratur. Membaca Al-Quran, duduk di masjid untuk bertafakur, memperdalam ilmu agama dengan ulama, memiliki kawan dari golongan orang soleh, menyendiri dan mengurangi makan, mencegah omong kosong, banyak bertaubat, memberi sandang anak yatim, selalu bersikap sabar, mengambil air wudhu, banyak minum air, bersujud dan menyadari bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ini bagi mereka yang ingin hatinya itu cerah. Menurut ini pandangan dia menukil dari Ali bin Abi Thalib, menahan nafsu amar itu lebih baik daripada perang sabil yang amat sukar dilaksanakan menurut baginda Ali, katanya Sunan Bonang. Pemurah pada waktu masih kaya, memanfaatkan waktu pada masih sehat, memaafkan pada waktu marah, waspada pada waktu di tempat sunyi, berkata jujur. Tiga hal yang menghalangi seseorang tidak takut kepada Allah. Pertama, merasa badannya kuat tetapi tidak melaksanakan ibadah karena khawatir badannya menjadi lemah. Ilmu agama dianggap gampang. Dan yang ketiga, menganggap dirinya tidak mampu. Inilah. Nah, sekarang saya akhiri. Hadirin sekalian, setelah pasca Wali Songo generasi pertama, terutama generasi Sunan Kalijogo, ajaran murni Wali Songo ini telah terdistorsi. Terutama setelah meninggalnya Raden Patah, diganti kerajaan Islam oleh Sultan Trenggono, apalagi setelah dipegang oleh Joko Tingkir. Dan ketika itu guru besarnya adalah Sunan Kalijogo, maka dia memilih Islam kompromistis. Apa itu Islam kompromistis? Kompromi antara Jawa dengan Islam Arab. Makanya disinilah muncul Islam sinkretisme. Dimasukilah budaya-budaya, bukan dihilangkan. Wayang dipertahankan, dirubah. Lakon-lakonnya ada cakil, berarti cah, metakil. Ya, tokok dari kalimat toguk, pagong dari pagyun, semar dari kalimat samil. Kemudian di sana ada beberapa hari raya ditambah ketupat. Sehingga diri salian di sini tidak dihilangkan, diislamisasi. Tapi akhirnya, memang dari sisi positifnya, orang Jawa banyak tertarik dengan Islam. Contoh aja diri salian, kalau dulu orang Buddha itu punya istilah pendepokan, muridnya namanya santi, maka diganti santri. Kalau di Buddha, santri, makanya santri. Makanya dalang itu punya murid yang akan melanjutkan estafetnya, disebut cantri, disebut di dalam bahasa pesantrennya santri. Dan islamisasi itu dilakukan, tapi ikhwan dampaknya negatifnya sampai hari ini Islam ini membuat kesulitan kita untuk menjabarkan Islam murni. Bahkan ajaran Wali Songo yang versi akhir, di generasi akhir yang akhirnya inilah yang dipakai kebanyakan orang Jawa, secara umum orang Indonesia, yaitu Islam sinkretisme kompromistis, menyulitkan kita untuk menjelaskan Islam murni. Bahkan hadirin sekalian, yang lebih aneh, ajaran Wali Songo sendiri yang telah saya sampaikan tadi dianggap sesat. Padahal kalau kita lihat dari kitab Kupak Firara dan juga di dalam Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon 2 Sunan Bonang, dan tolong dicamkan mas, Primbon itu bukan isinya ramal-meramal. Primbon itu artinya buku dalam bahasa Sanskerta. Buku itu bahasanya Primbon. Risalah itu artinya serat. Sejarah itu babat. Makanya kalau ada serat ini berarti risalah. Kalau ada babat Tanah Jawa berarti sejarah Tanah Jawa. Kalau ada Primbon Sunan Bonang berarti buku karya Sunan Bonang. Seperti itu. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan insyaallah kita nanti akan awali ngaji lagi. Ngaji ngaji ini yang benar, Pak. Ngaji itu yang istiqomah, ya. Kalau sekarang kita sudah komitmen untuk terus menggali tafsir, dan insya Allah di setiap ahad di sini kita akan kaji tafsir. Dan ini sampai Ali Imran. Dan kita akan mulai lagi tanggal 25 September. Insya Allah antum sudah puas mudik. Ya. Tapi kalau saya sarankan antum mudiknya, ada tip mudik yang baik, 6 bulan setelah Idul Fitri. Itu bagus, gak macet, murah. Ya. Insya Allah. Dan tip membeli peralatan Idul Fitri juga, pakaian, sandal, macam-macam, kopiah, sarung, 6 bulan sebelum Ramadan. Murah. Kalau antum sekarang membeli sekarang, Mas, gak ada bedanya. Antum cuma ditipu rasa. Rasanya kalau beli pakaian sekarang, rasanya kayaknya merasa berhari raya. Padahal sama. Sarungnya beda emang. Kalau sekarang gajah duduk, ya sama. Asmuni duduk. Ya. Kalau sekarang yang antum beli mangga, emang gak ada beda. Pak, baju koko emang rasanya beda. Antum hanya ditipu rasa. Padahal kalau antum beli 6 bulan lalu, simpan masukin plastik, dijepret, kemudian disimpan di tempat, sama. Kasih minyak wangi, sama. Itu. Nah, saya sarankan Ramadan yang mulia ini, satu, ini sudah masuk Lailatul Qadar, iktikaf. Sekarang sudah disetel, saya harus iktikaf di mana? Kemudian, khatamkan Al-Quran, ikuti Qiyamul Lail. Syukur-syukur ada qiyam yang panjang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif fa ka'annama qutiba al-laila kullu. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imam sampai selesai, seperti salat semalam suntuk. Ya, yeah, ini demikianlah kita adakan persiapan, ya, dibagi-bagi semua makanannya, Pak. Dan kurmanya ditebar. Ini masih belum boleh makan, ya. Jangan makan dulu, Pak. Ya, jangan makan. Bukan, ini maksudnya ditebar dulu. Apakah gambar wali-wali yang ada di sampul buku sahih? Gak ada yang sahih. Ini karangan orang-orang yang nulis, toh. Dari mana Sunan Bonang seperti ini? Ini anehnya kalau Sunan Kalijogo, belangkonnya pasti depannya mulus, belakangnya gendol. Karena orang Jawa Tengah. Mulus depan, belakang, gini. Itu. Kalau Jawa Timur, ini semuanya akal-akalan. Yang lebih lucu lagi, Imam Bonjol pernah saya temukan punya pedang, punya keris. Enggak mungkin Sunan Imam Bonjol itu punya keris. Udah, itu akidahnya, akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akidahnya Ibnu Taimiyah, Salafus Saleh dan tabi'in sampai sahabat, ya. Jikalau manasik yang diajarkan oleh para wali itu sangat apik, tetapi kenapa ajaran tidak? Inilah distorsi. Distorsi. Makanya dikatakan oleh Bapak Kuntawijoyo itu, hampir semua pendakwah dulu itu menginginkan mengajarkan Islam murni. Tapi kesulitan menerobos budaya, tradisi, akhirnya tidak sampai kecuali hanya beberapa. Bahkan ada di beberapa daerah itu hanya sisa sholat telu waktu. Tiga waktu. Yang disinyalir nanti dari akhir, di zaman akhir nanti umat ini tidak memperdulikan sholat. Hanya tinggal tiga waktu. Sholat pas matahari terbit, terbenam, di atas, dijamak semuanya. Ini semuanya distorsi. Ya, contoh aja, mereka yang dengan gagah dan semangat menyanyikan Tombo Hati, pernah enggak sadar isinya Tombo Hati itu apa? Pernah enggak menghatapkan Al-Quran sampai merenungkan bersama maknanya? Pernah enggak dengan Qiyamul Lail, tahajud, apalagi zikir pada waktu malam, berteman dengan orang soleh? Nomor lima itu kan Tombo Hati, wong kang soleh, apa? Kumpulono, tapi kenyataannya wong kang soleh musuono. Itu wong kang soleh musuono. Apakah sezaman antara wali songo? Enggak. Imam Bonjol itu tahun 1800. 15-19an mas. Sementara Wali Songo itu pertama datang, Maulana Malik Ibrahim itu tahun 1404 Masehi. Sementara Imam Bonjol tahun 1819. Berarti di sini ada 4 abad. Ada 4 abad. Apakah Imam Bonjol juga memiliki kitab seperti Sunan Bonang? Enggak. Karena dia dari mulai awal muda sampai mati perang terus, mas. Perang terus. Karena ngadepin penjajah. Sampai dia dibuang ke Cianjur. Setelah di Cianjur, dibuang lagi ke Manado. Makanya Cianjur dulu ditempati pembuangan Imam Bonjol dulu. Ya. Tapi di sana masih juga membuat suatu ini, takut Belanda, akhirnya dibuang ke Manado. Begitu juga Diponegoro juga dibuang ke Manado. Ya, ini Imam Bonjol yang namanya Muhammad Syahab aslinya. Saat ketika Wali Songo datang ke Indonesia, apakah Al-Quran belum sampai? Sudah. Cuma mungkin mereka tidak menemukan yang lengkap. Ya, mungkin Quran hanya dipegang oleh tokohnya saja. Karena tidak semudah sekarang. Mereka dulu, Pak, hanya mengandalkan tulisan tangan orang. Ya, kalau seandainya ada yang pengajar Al-Quran datang ke sini, mungkin membawa setengah Quran, seperempat Qurannya, satu surat. Itu. Bahkan mereka diajari alif ba aja susah. Diajari pikir ya hayu, ya hayumu, ya kayuku, ya kayumu. Nah, itu kan. Diajari ya hayu, ya kayum, sampai ya kayuku, ya kayumu. Itu susah. Di dalam tulisan Hasan Simon disebutkan bahwa Sunan Kalijogo meninggalkan karya Serat Diwaruci. Betul. Suluk Linglung. Hasan Simon memperingati bahwa Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah Sunan Kalijogo masih berpaham manunggaling kawula Gusti. Ada yang salah yang begini. Sebetulnya Sunan Kalijogo awalnya tidak senang. Kemudian setelah wali-wali senior ini kayaknya lebih condong kepada ajaran Siti Jenar. Makanya dia mati-matian mempertahankan Joko Tingkir, bukan Sunan Prawoto. Pak, harusnya yang mengganti Trenggono adalah Prawoto, anaknya. Namun karena alasan politik, karena Prawoto kan membunuh Sedolepen, kemudian akhirnya Joko Tingkir mangkat. Tapi alasan utamanya adalah alasan aliran dan pemahaman, bukan politik. Karena Sunan Kalijogo condong terhadap Joko Tingkir yang notabene ajaran resminya manunggaling kawula Gusti. Bahkan ketika dia menjadi senopati, menjadi Raja Mataram Islam, agama resminya adalah manunggaling kawula Gusti, agama ajaran Siti Jenar. Orang tua saya seorang dukun. Mana orangnya, Pak? Tengkar sama saya. Bagaimana ya Ustaz cara saya untuk mendakwai beliau? Antum kasih buku saya, atau bacakan, atau jelaskan, atau kasih CD membuka dunia klinik dan perdukunan. Tolong nonton bareng. Ayo Pak, nonton bareng pertandingan final dunia kelas akhirat. Pertandingan dunia kelas akhirat. Ya apa ini? Dukun, kafir, ini kafir. Nah, itu pelan-pelan masuk insya Allah. Insya Allah sama. Saya orang tua saya dulu juga dukun, cuman dukun putih. Kan ada dukun hitam, dukun putih. Karena ada ilmu juga, ilmu putih, ilmu hitam. Nah kalau ilmu hitam belajarnya di pendepokan kafir, kalau yang putih santri muslim, tapi pakai kulhu sungsang. Nah itu kulhu tapi sungsang. Itu kalau yang ilmu hitam kulhu itu kadal kesit. Nah itu mantranya. Itu. Tapi Sunan Kalijogo itu punya apa namanya mantra, Pak. Mantranya cukup terkenal. Bahkan ini jadi japa-japi banyak orang Jawa. Jadi orang Jawa banyak menggunakan ini. Bismillahirrahmanirrahim, sindung liwung ambu minta tulung ing tuan. Tulung ono ambu ing ganjaran wasesa cemeti ratu sukit yo aku rajekosi purosari saking swarga Jalalullah Padang Jayakusuma remek rempuh wong sak negara kabeh la ilaha illallah. Ini mantra petuah untuk cari kebenaran.